ada yang kecewa, berujung luka. Semaikan benih cinta, ilubuk hati yang paling dalam. Mana asmara bersarang dalam dada. Nyong sepandai sandiwara, seakan orang lain sing ada. Tapi nyatanya sakara siksa. Beta sing kuat, harus bertahan untuk menjadi orang ketiga. Kata sindiran juga hinaan yang sering kali beta terima. Melangkah lugu tanpa curiga, beta yang salah. Tersiksa.